Ros FM Jakarta. Seorang janda jelata. Seorang janda tua pernah mengundang beberapa tamu untuk selamatan di rumahnya. Perempuan yang sudah nenek-nenek itu tahu, mata pencahariannya hanya berdagang kue keliling kampung yang hasilnya pasti tidak seberapa. Nenek tua ini hidup sendirian di Jakarta tanpa sanak keluarga. Dan ia tinggal di emperan rumah orang lain atas kebaikan hati si tuan rumah. Hari itu selepas sholat Jumat, ia ingin mengadakan syukuran. Satu persatu tamu yang diundangnya pun berdatangan secara bergiliran, dari ketua RT, imam masjid, dan seorang marbot. Disusul kemudian dengan kehadiran si tuan rumah yang selama bertahun-tahun memberikan emperan rumahnya untuk ditempati. Sudah setengah jam para tamu menunggu yang lain dan nampaknya yang lain tidak ada yang datang lagi. Lalu seorang tamu bertanya kepada si nenek, "Masih ada yang ditunggu, Nek?" Nenek itu menggelengkan kepala seraya menjawab, "Tidak ada, Ustad. Yang saya undang hanya 5 orang. Ya, termasuk Ustad. Maklumlah, Ustad. Rumah saya ini kan sempit. Nanti kalau saya undang orang terlalu banyak, pasti tidak muat, kan?" Orang kecil ini masih juga ingin mengadakan syukuran kepada Allah dalam ketidakberdayaannya, sementara banyak orang lain yang rumahnya besar-besar tidak pernah diinjak tetangganya untuk selamatan. "Nek, tujuan nenek mengadakan syukuran untuk apa?" tanya seorang tamu kepada si nenek. "Begini, Ustaz," jawab si nenek, "saya bersyukur kepada Allah karena sejak bulan depan saya bisa mengontrak kamar ini. Sebulan 3.000 rupiah. Tadinya tuan rumah si menolak, tidak mau menerima uang saya. Tapi akhirnya ia tidak keberatan. Sehingga utang budi saya tidak terlalu berat." "Masya Allah, alangkah mulianya hati si nenek itu. Ia yang sebetulnya masih perlu disedekahi, tidak mau membebani orang lain tanpa imbalan. Dan alangkah mulianya pula si tuan rumah yang tidak mau mengecewakan hati seorang nenek yang ingin terbebas dari perasaan bergantung pada orang lain." Sepenggal kisah seorang janda jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.